Aya tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema. It's the kids, baby. Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukofa, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi. Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Tetema, yani kama vile generator. Tetema, kama mwizi kakupiga ngeta. Tetema, mwendo wa kutunga kupepeta. Tetema, chini nikipuliza tarumbeta. Asa goza, doza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende. Maria Rose, poza, tungilime goza. Twende ni kupige nyembe. Okay. You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tunye toro, doro, doro. Sani pesa digi digi, washa. Biuno ya digi gigi, washa. Funga kibindo mkwiji kwiji, washa. Nikunyonge kazigi zigi, tete. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema. Kicho kime, kime, kime mpa. Amewe hook, kime, kime mpa. Kapandisha mizuka, kime, kime mpa. Anaruka ruka, kime, kime mpa. Kicho kime, kime, kime mpa. Kapanda juu ya meza, kime, kime mpa. Eti anavua shati, kime, kime mpa. Kalewa anacheza, kime, kime mpa. Yani varangati, wow.